punya hobi, suka jalan-jalan. Kamu punya hobi, rebut laki orang. Modal cuma tampang, sama jago goyang. Tapi bikin sakit hati perempuan. Rebut laki orang.